Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan pentingnya hati, perlu kita ketahui bahwa mempelajari lebih dalam ya tentang ibadah hati adalah lebih wajib daripada mempelajari amalan anggota badan semata. Karena apa? Karena hati adalah pangkal, sedangkan anggota badan adalah cabang. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melihat hati dan amalan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan rupa atau harta yang kalian miliki, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Selain itu, hati adalah tempat bernaungnya ilmu. Kemudian juga tadabbur dan tafakkur. Bila kita membaca Al-Quran, bagaimana kita bisa bertadabbur kalau hati kita tidak hadir? Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau hati kita tidak tafakkur? Kemudian, ada beberapa hal yang membedakan ya antara amalan hati dan amalan badan ya, ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama, bahwa penyimpangan ibadah hati ya bisa merusak ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Ya, contoh yang mudah adalah bila seseorang sholat atau membaca Al-Quran lalu dia riya di dalam ibadahnya tersebut, maka tidak berguna apa yang dia lakukan. Tidak berguna sholatnya, membaca Al-Qur'annya, infaknya, semuanya akan batal di sisi Allah. Semuanya tidak akan diterima bila dia semata-mata melakukannya karena riya. Ini pentingnya hati. Riya tersebut di mana tempatnya? Di dalam hatinya. Kemudian yang kedua, amalan hati adalah pokok. Ya, amalan hati adalah merupakan pondasi dan pokok dari suatu amalan. Kemudian yang ketiga, amalan hati adalah salah satu faktor untuk meraih kedudukan yang tinggi di surga. Seperti apa misalnya? Seperti dengan bersifat zuhud. Kemudian yang keempat, amalan hati adalah lebih berat dan sulit dari amalan anggota badan. Ya, diriwayatkan dari seorang ulama, yaitu Ibnul Munkadir rahimahullah. Beliau mengatakan, aku berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki jiwaku selama 40 tahun. Ya, sampai akhirnya menjadi lurus. Ya, perjuangan yang luar biasa dari seorang imam, dari seorang wali-wali Allah, sehingga mereka dimudahkan jalannya untuk mendapatkan kebersihan hati, kejernihan hati. Kemudian yang kelima, amalan hati buahnya adalah lebih indah, seperti rasa mahabbah tidak bisa kita dapatkan kecuali dari hati, ya. Dengan hati inilah kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasul-Nya. Kemudian yang ketujuh, amalan hati adalah ibarat motor. Ya, seperti sudah kita jelaskan, bahwa dengan hati inilah maka anggota badan kita melakukan perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Kemudian yang kedelapan, ya, dengan amalan hati ini bisa jadi ibadah kita menjadi lebih berkualitas. Ya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bisa jadi dua orang yang sholat bersebelahan, ya, perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Ya. Kenapa demikian? Dua-duanya sama-sama melakukan gerakan yang sama, tetapi hati mereka berbeda, ibarat hati ibarat langit dan bumi. Yang satu merenungi, mentadabburi apa yang dia baca, sedangkan yang satu lalai dari apa yang dibaca oleh imam, lalai dari apa yang ia ucapkan, tidak memahami, tidak mentadabburi gerakan-gerakan sholatnya. Kemudian yang kesembilan, amalan hati dapat mengganti ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Ya, seperti misalnya bila seseorang tidak memiliki harta, lalu dia berangan-angan seandainya seperti si fulan bisa menginfakkan hartanya, maka tentulah dia bila memiliki harta akan ia infakkan seperti si fulan. Ya, maka kedudukan dua orang ini adalah sama di dalam pahalanya. Karena apa? Karena orang yang tidak mampu tadi seandainya benar diberi Allah harta, maka tentulah dia akan melaksanakannya, akan menginfakkan hartanya. Sama persis pahalanya sebagaimana orang yang kaya dan berderma. Kemudian yang ke-10, pahala amalan hati tiada batas ya. Contohnya adalah sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamay waffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dibalasi pahala mereka tanpa batas. Kemudian yang ke-11, pahala yang didapatkan dari amalan hati akan terus meskipun anggota badan sudah berhenti atau tidak mampu untuk beramal. Dan yang terakhir, amalan hati adalah sebelum dan di saat anggota badan melakukan amalan. Ya, maksudnya dengan kehadiran hati kita sebelum menjalankan amalan dan ketika melakukannya, ini akan meningkatkan kualitas dari amalan tersebut. Kemudian ada beberapa tahapan atau keadaan hati sebelum anggota badan melakukan sebuah amalan. Ya, yang pertama adalah hajiz, yaitu fikiran pertama yang masuk ke dalam fikiran atau jiwa kita. Ini yang dinamakan hajiz. Artinya sesuatu yang terbenak di dalam hati. Kemudian yang kedua, khatirah. Ya, maksudnya bila fikiran tadi yang menetap dalam hati. Ya, masuk kemudian menetap. Kemudian yang ketiga, ragu-ragu. Ya, apakah melakukan atau tidak. Ini dinamakan dengan hadithun nafs. Ya, nomor satu, ya, kedua dan yang ketiga, hadithun nafs ini tidak terhitung. Ya, tidak akan terhitung sebagai dosa. Ya, bila sampai terbenak kemudian masih ragu-ragu melakukannya atau tidak. Tapi kalau sudah ham, ya, condong untuk melakukan atau bahkan azam kuat untuk melakukan suatu perbuatan, maka sudah terhitung sebagai pahala ataupun dosa. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal musliman bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila ada dua orang Islam yang bertemu kemudian saling berbunuh-bunuhan, maka orang yang terbunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, orang yang membunuh, ya, yang membunuh wajar saja bila dia masuk neraka. Tetapi bagaimana dengan yang terbunuh?" Maka Nabi SAW bersabda, "Innahu kana harisan ala qatli sahibih." Sesungguhnya ia juga berhasrat, ya, untuk membunuh kawannya. Ya. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang berazam, ya, orang yang berkeinginan kuat untuk melakukan perbuatan maksiat, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apabila dia, ya, lalu meninggalkan amalan tersebut, ya, misalnya sudah berazam untuk mencuri misalnya. Kemudian tiba-tiba dia sadar dan karena takut kepada Allah, maka dia tinggalkan perbuatan mencurinya. Semata-mata karena takut kepada Allah. Maka keadaan orang seperti ini akan mendapatkan pahala. Yang kedua, dia tidak jadi mencuri karena takut manusia. Atau karena terhalang oleh sesuatu. Atau setelah berusaha, tetapi dia terhalang. Maka orang seperti ini akan mendapatkan dosa. Karena apa? Karena dia sudah berniat. Sudah berazam dan akan melakukannya, tetapi terhalang atau khawatir karena manusia. Ya, jadi yang pertama saja yang mendapatkan pahala bila dia meninggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan amalan-amalan hati. Insya Allah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang beberapa amalan hati. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, terutama bagi diri saya dan para pendengar semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.